Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa salli wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluna bi illa aw ihda akhawatiha hadha qayyidun li ikhrajil mukhassisatil muttasilatil ukhra kasyarti was-sifati li anna ta'rif al-musannifi yasduqu 'alayha wa la'alla al-mu'allifa sakata 'an hadha al-qayyidun li dhuhurih. An hadzal qaidi li dhuhurihi wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan masalah al-istithna dari ta'rifnya. Istithna secara bahasa apa? Al-ataf. Coba antum carikan tolong makna ataf secara bahasa. Diterjemahkannya apa? Bisa enggak? Ataf. Ya, kemudian secara istilah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami bi illa au ihda akhwatiha. Mengeluarkan hal yang sekiranya tidak dikeluarkan maka hal tersebut akan masuk ke dalam dhim al-kalam. Dengan apa? Dengan illa atau dengan salah satu perangkat atau alat yang serupa dengan illa, saudara-saudaranya illa. Illa, kecuali. Ya, kita sudah membahas satu persatu dari taqidat di istilah ini. Ikhraj, khalas. Ma laulahu, khalas. La dakhala fil kalam. Ya, mengeluarkan hal yang sekiranya tidak dikeluarkan, maka hal tersebut akan masuk ke dalam kalam. Tapi mengeluarkannya dengan apa? Itu dia. Namanya istithna, pengecualian, harus ada adatul istithna-nya, yaitu perangkat untuk mengistithna. Semua di talib di sini semuanya orang kaya kecuali Abu Maryam. Ini contoh aja ya, jangan marah. Ya. Nah. Ada pengen mengatakan begitu. Ini semua kan ini apa? Kaya semua. Kaya. Apalagi ana. Anda udah investor, kemudian membayari ikin, beli buku buat jualan, dan seterusnya. Anda akan ingat selalu itu. Selalu Anda ingat itu. Ya. Kemudian, ternyata antum enggak. Dalam cerita biasanya dia kaya enggak, Rafihi biasanya? Kalau antum kan kaya antum, pedagang buku. Dia. Biasanya kaya enggak? Enggak. Yang bermasalah. Ya. Yang selalu jadi korban kafalah antum. Iya. Ikin lagi merintis usaha, antum udah punya toko buku, ya. Nah ternyata Amoriam nggak kayak sendirian nggak kayak. Ah pengen mengadakan pengecualian dalam sekumpulan kita nih. Gimana caranya? Harus ada statement keumuman, kemudian harus dikhususkan dia dan harus ada perangkat yang menjadi peralatan pengkhususan dia, pengecualian dia. Maka kita jadikan perangkat tersebut illa. Semua talib di sini kaya kecuali Abu Maryam. Maka di sini ada istithna, pengecualian. Nah, illa di sini dinamakan adatul istithna. Ya. Jumlahnya jumlah istithnaiyah. Begitu. Wa qauluna, perkataan kita, ya, qauluna di sini qaulu syarihnya, yaitu qaul Syekh Abdullah bi illa au ihda akhwatiha, dengan illa atau salah satu dari saudarinya illa. Nah di sini ada taqyid baru ya, yaitu pentaqyidan, ditaqyid, diikat lagi, diikat dengan adanya instrumen atau perkakas istithna. Hadza qaidun li ikhrajil mukhassisatil muttasilatil ukhra. Ikatan ini dengan illa atau salah satu perangkat lainnya dari selain illa untuk mengeluarkan perkakas atau mengeluarkan instrumen mukhasisat yang sifatnya nyambung dengan kalam, tapi bukan seperti bukan istitsna. Pengkhususan itu kan bukan istitsna doang ya. Pengkhususan itu ada pengecualian istitsna. Ada juga syarat, ya, ada juga sifat, ya enggak? Ya. Tiga-tiganya ini semua mukhasisat muttasilah. Faham enggak, ikhwan? Semuanya nyambung dengan kalimat. Contoh, semua tulab di sini kaya kecuali Abu Maryam. Ini mukhasisah kan? Mukhasis, ya. Mukhasis muttasil kan? Mutasil enggak? Mutasil. Karena illa ittisal, istitsna di sini ada istitsna. Dengan syarat misalnya, apa contoh syarat? Hah? Contoh syarat apa? Tak mukhasis dengan syarat, ah? Di sini pasti ada contohnya. Ah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Antum punya istri nih. Antum punya istri dan istri antum tajir kaya, tajirah ya. Kaya ah ya, gitu kan. Kemudian mati dia. Enggak enak banget ya. Semua ngerasa enggak enak kecuali Pak Neman enggak dengar. Antum enggak berhak mendapatkan setengah warisan dari istri antum illam yakun lahunna walad. Kalau dia tidak punya anak. Gitu ya. Tapi kalau dia punya anak, rubu seperempat. Artinya di sini ada pengkhususan enggak? Ada pengkhususan dengan apa? Syarat. Syaratnya apa? Kalau dia enggak punya anak. Nah, ini nyambung enggak dengan kalam? Nyambung. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Nyambung. Tapi dia bukan istitsna, dia bukan pengecualian. Dia dikhususkan. Ya. Dikhususkan dengan adanya syarat. Ya. Coba kalau misalnya enggak ada syarat di sini, jadi umum atau artinya antum dapat setengah warisan anyway gitu loh. Apapun keadaannya. Tapi kemudian ada pengkhususan di sini yaitu dengan adanya syarat. Dengan syarat apa? Enggak punya anak. Ya. Juga sifah yaitu nanti kapan-kapan lah. Nah, jadi dengan adanya taqyid illa au ihda akhwati illa ini istitsna untuk mengeluarkan posibilitas mukhasisat muttasilah yang lain seperti sifat atau syarat. Kasyarti wa sifah. Lianna ta'rif al-musannif yasduku 'alayha, karena definisi dari musannif itu sesuai selaras dengan itu. Ikhraju ma laulahu dakhala fil kalam, tapi muallif, muallif itu yang joinir di sini enggak menyebutkan tambahan bi illa au ihda akhwatiha. Kenapa? La'alla al-muallifa sakata an hadha al-qaid li dhuhurihi. Mungkin al-Juwayri rahimahullah tidak mentaqyid ini karena sudah begitu tampaklah jelas baginya gitu. Ini udah belum ini. Wa'lam udah belum. Tamam. Ayat apa? وبه قال واعلم أن المعنى اللغوي للاستثناء متحقق في المعنى الاصطلاحي لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه أو لا أو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. طيب عطف tadi artinya apa di antum? عطف itu kalau bahasa Arab artinya mala, mala, mala, mala yamilu, condong, belokan gitu loh. Wa'lam anna al-ma'na al-lughawiyya lil-istithna. Ketahuilah bahwasanya makna bahasa secara bahasa untuk istithna. Istithna secara bahasa maknanya ataf. Iya. Iya. Al-ataf wal wasarf. Wasarf memalingkan, ya. Itu sesuai dengan makna istilahnya juga. Pengecualian itu memalingkan enggak? Iya, memalingkan. Dari yang tadinya dia masuk ke dalam keumuman kemudian dikecualikan, jadi kan dilegokan, dipalingkan gitu loh. Ngerti? Semua tulab di sini kaya, jelas itu. Namun dipalingkan Abu Maryam, singkirkan Abu Maryam dari mereka. Maka dipalingkan di sini sharaf atau mustathna. Lian al-mustathna ma'tufun 'alayhi bi ikhrajihi min hukm al-mustathna minhu. Karena yang namanya mustathna sesuatu yang dikecualikan itu sesuatu yang dialihkan terhadapnya dengan cara dia dikeluarkan dari hukum mustatsna minhu. Ngerti? Mustatsna di sini Abu Maryam karena beliau tidak kaya. Disingkirkan dari keumuman orang. Yang rata-rata hukum orang-orang ini adalah hukum orang-orang kaya. Kita ini mustatsna minhu. Semua tulab di sini kaya kecuali Abu Maryam, ya. Maka semua tulab di sini mustatsna apa? Mustatsna minhu. Yang mustatsnanya siapa? Abu Maryam. Yang ma'tuf siapa di sini? Abu Maryam. Dia disingkirkan. Ada tulis istisnanya apa? Kecuali illa. Gimana? Jelas ya? Au li'annahu masrufun an hukmil mustatsna minhu, atau dia dialihkan dari hukum orang-orang yang mustatsna minhu, atau hukum yang dikecualikan darinya. Gimana, lu paham enggak? Habibi. Bingung juga ya? Enggak ada bukunya soal. Pak Iman, insyaallah. Soal beneran. Antum enggak marah anda jadikan contoh kayak gini? Enggak marah dijadikan contoh. Enggak marah. Pakai nama samaran Abu Maryam aja, enggak, orang enggak tahu nama asli antum. Nanti dicari KTP Abu Maryam susah. Banyak. Kita enggak bakal ngasih tahu ke publik kalau nama antum Doni, enggak bakal. Bagus. Hai, lanjut, fadhil. Wa bihi qala wal istithna'u lahu syurutun minha. Awalan an yabqa min al mustathna minhu syai'un ka an yaqula lahu 'alayya ashratun illa khamsa fayalzamuhu khamsa fa in qala lahu 'alayya ashratun illa 'ashrah batala al istithna'u bil ijma' kama naqalahu ar-Razi wa ibn al-Hajib li ifdahihi ila al abasi abath ila al abath wa qawnuhu وقونه وقونه نقصا كليا للكلام الا لا bukan naqsan kalau kulli naqdan وقونه نقصا كليا للكلام الا في قول الشاذ واذا بطل في قول شاذ الا في قول شاذ واذا بطل شاذ بشديد إلا في قول في قول شاذ شاذ ذأنya ditasdid ya terus matnya panjang mati في قول شاذ وإذا بطل الاستثناء بطل بطل وإذا بطل الاستثناء لزمته الأشرة كل الأشرة كلها يعني استثناء له شروط minha yaitu min syurutil istithna. Di sini disebutkan oleh beliau dua syarat asasi. Yang pertama an yabqa minal mustathna minhu syai. Harus tersisa dari mustathna minhu, ada yang tersisa, harus ya. Ngapain kau enggak disisain? Ngapain dikecualikan gitu? Dinafikan aja seluruhnya. Ka an yaqula lahu alayya 'ashratun illa khamsata. Yaitu lahu alayya. Apa arti lahu alayya? Lahu alayya. Apa maksudnya lahu alayya? Hak dia atas saya. Berarti saya punya hutang 10 kecuali 5. Berarti berapa? 5. Ya, saya punya tanggungan terhadap dia 10 kecuali 5. Ini contoh yang di Indonesia ini enggak banget, apa sih maksudnya? Apaan? Ya, tapi di Arab kayak gini, bro. Tapi itu punya fushah. Ana pikir kalau di Amiyah enggak kayak gini bahasanya. Lahu alayya ashratu illa khamsata. Gimana ya kita mau? Ya, ya udah, saya ngutang sama kamu 20 ribu kecuali 10 ribu. Pedagang juga bingung nih apa. Apalagi kalau dibakukan gitu loh. Atasmu terhadapku, ya, untukmu atasku 10 kecuali 5. Ya, pedagangnya. Udah lunas aja lah, udah enggak usah ngomong lah gitu. Fa yalzamuhu khamsah, maka hasilnya 5. Fa in qal, kalau dia bilang lahu alayya 'ashratun illa 'ashrata. Ya. Ini apa coba? Saya wajib menunaikan untuknya 10 kecuali 10. maka batul al-istithna bil ijma', sepakat seluruh ulama sedunia batal gitu. Ya. Alwi, ana punya hutang sama antum 10 ribu kecuali 10 ribu. Apa yang ngomong kata? Nambah catatan malaikat aja satu. Kama naqalahu Ar-Razi wa Ibnu Al-Hajib li ifdahi ila Abath, karena apa di sini? Ifdha. Afdha yufdi. Afdha yufdi itu menjulurkan apa? Menyebabkan, menghasilkan al-abath, main-main. Al-abath sia-sia. Al-abath fil kalam. Wa kaunihi naqdan. Jadi, kama naqalahu Ar-Razi wa Ibnu Al-Hajib liifdha'ihi wa kaunihi gitu. Ya, ataf untuk kita. Wa kaunihi naqdan kulliyan al-kalam. Karena ini sama dengan membatalkan kalam secara seluruhnya dalam keseluruhan. Iya. Sama kayak misalnya baby, I love you but I don't love you. Gimana? I love you but I don't love you anything at all. Aku cinta kamu. Atau bilang I love you full but I don't love you at all. Saya betul-betul cinta sama kamu, tapi saya sama sekali gak cinta sama kamu. Istri bingung, mau nampar gak nampar, bingung nih. Ya. Jadi ini apa? Naqdun naqd kulli terhadap kalam. Jadi buat apa dia kalam seperti itu? Antum ganteng banget masya Allah, tapi jeleknya luar biasa. Ini gimana? Ini naqd kulli ini, total. Lalu buat apa tadi kalam pertama? Illa fi qawlin syadz, kecuali dalam suatu pendapat yang syadz. Ya, syadz ini berarti apa? Bukan syadz itu bukan cacat. Dia ganjil gitu loh. Janggal. Enggak diterima lah perkataan ini. Wa idza batala al-istithna'u lazimathu al-'ashratu kulluha. Ketika istithna ini batal, maka yang lazim bagi dia adalah kembali ke asal dari kalamnya itu 'ashrah. Gitu, paham enggak? Ya, saya punya hutang sama kamu 50 ribu kecuali 50 ribu. Atau saya punya hutang kepadamu 50 ribu dikurangi 50 ribu. Apa coba? Abas, main-main. Maka kembali ke asalnya, itu dia punya hutang. Begitu. Ya, fadal. Wabihi qal amma idha stasnal aksaru ka'an yakula lah ka'an yakula idha stasnal aksara amma idha stasnal aksara ka'an yakula. Itu kok jadi tak semua? Idza stathna amma idza stathna al-aktsara ka an yaqula lahu alayya ashratun illa sita fa fihi khilaf fa akthar al-usuliyyin 'ala al-jawaz wa rajjahahu ash-Shawkani wa mana'ahu akharun minhum al-imam Ahmad wa ashabuhu wa huwa qawlun lish-Shafi'i. وهذا الخلاف فيما إذا كان الاستثناء من عدد. طيب. أما إذا استثنى الأكثر. Kalau misalnya dia mengecualikan, justru yang dikecualikan itu lebih banyak daripada yang dicualikan darinya. Seperti bilang, lahu alayya 'ashratun illa sittah. Saya punya hutang sama dia 10 kecuali 6. Berarti 4 lah. Nah, di sini ada khilaf di antara ulama. Jumhur usuliyyin mengatakan boleh, enggak masalah. Karena masih ada yang tersisa. Karena syaratnya an yabqa minal mustathna minhu syai' dirajikan oleh Syaukani. Sebagian ulama menarang hal seperti itu, seperti Imam Ahmad dan juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Ini kalau apa? Kalau misal khilaf ini terjadi kalau misalnya istithna tersebut dalam rangka adat, yaitu bilangan. Au Maryam, coba di antum ambil 10 pastel kecuali 7. Ya, walaupun di Indonesia apaan sih ini orang ini? Tapi ya 3 ambil berarti kan. Enggak, anda pengen menguji benak antum aja gitu kan. Kira-kira berapa yang antum ambil? Ambil 10 pastel kecuali 7. Maka dia ambil berapa? Kira-kira antum ambil berapa kira-kira nanti? Nah, masih mikir kan? Ya kayak gitu. Masih mikir dia. Abu Maryam, ambil pastel 10 kecuali 7. Kecuali 7. Ngambil yang berapa? 3, alhamdulillah. Anak-anak tenang ya. Iya, masih mikirkan antum, makanya di sini sah enggak itu? Sah. Sah. Iya, sah. Jawaz. Kalau misalnya bilang ana memiliki istri 4 kecuali 3. Satu. Sah enggak kalam tersebut? Sah. Apakah itu kadzib? Tidak. Tidak. Tidak. Akhirnya bilang ana bujang 1/4 gitu. Artinya 1/4 udah keisi, 3/4-nya belum. Masih ada slot. Ya. Sah enggak dia bilang gitu? Iya sah. Kalau bahasa kita ya gitu loh. Ini kembali ke uruf. Tapi kalau dibilang ana bujang total mutlak, maka ini bahaya, hati-hati. Ya, khawatirnya masuk ke dalam bab tolak. Ini enggak? Sebaiknya jangan sih. Praktek. Enggak usah. Bujang 3/4 bukan bujang 1/4. Bujang 3/4. Ya, jadi 1/4-nya udah. Udah nikah ihsan, ya. Sisanya masih azab nih 3/4. Gitu. Tapi jangan lakukan itu, ya. Dan anak-anak jangan bilang anak yang ngajarin. Ya. Enggak. Anak telah menikah 4 kecuali 1 kecuali 3. Berarti orang, oh berarti satu. Walaupun di bahasa Indonesia itu kacau banget untuk ngomong. Tinggal bilang ana baru nikah satu udah selesai kan gitu. Ya, tapi dalam usul ini hal yang boleh, nggak masalah. Ya. Tapi ini dalam masalah adat, khilaf. Adapun kalau ada masalah sifat, nah kita akan baca nanti insya Allah. Dalam masalah sifat itu nggak ada masalah. Kayak tadi, kayak bukan adat, bukan bilangan. Kayak waktu itu ya ikin apa siapa beli di toko bukan, oh di pustaka Al-Wadi. Ana membeli semua buku di pustaka Al-Wadi kecuali hampir semuanya tidak. Hah? Beli satu doang akhirnya. Iya, ana membeli seluruh kitab di pustaka Al-Wadi kecuali hampir semuanya. Terus berapa setiap membeli? Cuman 2. Terus tadi kalam tadi apa? Kok kenapa Ustaz kok ngomong kayak gitu muter-muter untuk menguji antum, antum sudah belajar syarah warafat belum? Nah gitu. Ternyata antum belum belajar. Ya gitu. Ya Pak Neman ya. Masya Allah ya. Melihat Pak Neman senyum habis tidur tuh kayak nyebelin gimana gitu. Lanjut. Fadhal. Wabihi qal amma idza kana al-istithna'u min sifatin fayasihu istithna'u al-aktsari aw al-kulli wa minhu qawluhu ta'ala li iblisa inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin fastathna al-ghawin wa hum aktsaru min ghayrihim بدليل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ولو قال أعطي من في البيت إلا الأغنياء إلا الأغنياء إلا الأغنياء فتبين أن الجميع أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. طيب. Amma idza kana al-istithna'u min sifatin. Kalau misalnya dikecuali pengecualian tersebut dari sifat bukan adat, maka sah istithna'ul aktsar bahkan sah istithna'ul kull. Mengecualikan semuanya bahkan sah. Wa minhu di antara perkataan Allah taala terhadap iblis, inna 'ibadi 'ibad jama' umum. Sesungguhnya hamba-hambaku laisa 'alaka 'alaihim sultan. Kamu tidak punya hujah dan kekuasaan atas mereka. Illa kecuali manit taba'aka minal ghawin, kecuali yang mengikuti engkau wahai iblis dari orang-orang yang menyimpang. Maka di sini mana mustathna minhunya? Ibadi. Istithna'nya illa. Illa. Ada tulis istithna. Manit taba'aka minal ghawin, al-ghawin siapa? Mustathna. Mustathna. Mustathna ya. Manit taba'aka. Maka fastathna al-ghawina. Maka yang dikecualikan adalah al-ghawin, orang-orang menyimpang. Sementara keadaannya yang benar apa? Wahum aktsaru min ghairi al-ghawin, mereka lebih banyak daripada selain mereka, yaitu antara ghawin dengan orang yang mustaqim lebih banyak mana? Ghawin. Ini sifat bukan adat. Enggak disebut adat di sini. Dalilnya apa bahwasanya ghawin itu lebih banyak daripada mukminin? Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, di surat Yusuf. Betapa banyaknya manusia yang mana menyimpang, walaupun kamu tuh berhasrat mereka itu mukminin gitu loh, mereka juga mukmin, tapi kebanyakan manusia menyimpang, gitu kan? Maka di sini berarti mengistithnakan yang lebih banyak daripada mustathna minhu. Ini sahih, maksudnya sah dalam Al-Quran, sah dalam kalam juga sah. Kayak tadi saya membeli seluruh kitab Al-Wadi kecuali hampir semuanya. Ya. Walau qol, kalau misalnya katakan a'ti man fil baiti illa al-aghniya. Kamu ada rumah tuh, ya. Berikan semua orang yang ada di rumah tersebut kecuali yang kaya. Fatabayyana annal jami'a aghniya. Terus pas kemudian didatangi, ternyata semuanya orang kaya. Maka sahal istithna walam yu'taw syai'a. Maka istithna pengecualian tersebut sah dan enggak dikasih apa-apa mereka. Iya. Misalnya wah, itu ada orang lagi di majelis taklim tuh. Misalnya warga sini bilang, itu Ustaz lagi ngajar di majelis taklim tuh. Berapa orang? Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 bener. Enggak, 9. 9. Antum berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 orang. Wah, udah beli gorengan dah, 9. Hah? 9. Iya. 9. 9. Udah beli gorengan 9. Warga beli gorengan 9 biji. Kemudian dikasih ke DKI apa Marbot. Marbot nih tolong. Beri mereka semua gorengan ini kecuali yang enggak lapar. Kecuali yang enggak lapar, sifat bukan? Sifat. Sifat. Terus habis itu Bapak Saudara datang, Pak Marbot. Ustaz, ini ada gorengan Ustaz buat teman-teman ngaji, tapi cuman yang lapar saja. Ternyata semua dari kita enggak ada yang lapar. Ya. Akhirnya gorengan tersebut Marbot. Enggak dapat kita akhirnya. Kita beli gorengan kan? Bisa gak beli gorengan? Cepet gak tuh? Bisa cepet gak? Ini bentar lagi nih. Ya stop ya. 26 ribu gorengannya. 26 ribu. Soalnya 24 ribu buat bayar utang sama dia. Iya. Yang ajaibnya anda berhutang kemarin sama orang miskin. Iya ajib. Iya. Kadang-kadang emang gitu, karena orang kaya biasanya uangnya gesekan. Jarang punya cash. Jarang bawa cash. Nanti aja napa kembaliannya? Nanti aja kembaliannya. 30 tambah 4 ribu. Ay, boleh dah, terserah. Masya Allah, itulah miskin tapi nyumbang. Luar biasa nih Umar ini. Santri baru tapi udah kekuatannya, powernya udah luar biasa ya. Karena dibanting tiap hari, alhamdulillah. Saya mana berarti tadi nih? Walam yuk tau. Walam yuk tau syai'a. Oke, baik, lanjut. Wa amma. Wa bihi qal amma istithna'u aqallu minan nisfi fa huwa jaizun bil. Amma istithna'u aqalli. Aqalli. Amma istithna'u aqalli minan nisfi fa huwa jaizun bil ijma'. Naqalahu Asy-Syaukani wa amma istithna'u an-nisfi fa fi khilaf wa sahihul jawaz kal mithal al mutaqaddim wa huwa qaulul jumhuri min Asy-Syafi'iyyati wal Malikiyyati wal Hanafiyyati wa rajihu indal Hanabilah. Ini istithna, sementara mustathnanya lebih sedikit dari setengah dari mustathna minhu, maka ini boleh. Ijma' yang dinukil oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Adapun kalau istithna an-nisf, pas nisf itu setengah, pas itu khilaf, tapi yang sahih adalah boleh. Yang sahih adalah boleh. Bahkan lebih dari setengah gitu boleh. Ala kulli hal, di kita lihat di sini istithna, yang mustathna minhu ini sifat atau enggak. Kalau sifat maka sudah liberal, boleh berapa boleh gimana aja yang penting sifat gitu. Kalau misalnya adat, nah di sini banyak khilafiyah di sini. Tapi kita simpulkan aja, kalau misalnya adat mustathnanya lebih sedikit dari mustathna minhu, boleh, sepakat ulama. Mustathnanya setengah dari mustathna minhu, khilafiyah dan intinya boleh. Mustatsna'nya lebih banyak dari mustatsna minhu, khilafiyah dan lebih tepat boleh. Mustatsna'nya kulli, harapnya apa mas? Ya, gitu. Ya, Pak, sampean punya anak berapa, Pak? Saya punya anak 20 kecuali 20. Salah. Ya salah aku nanya, Mas. Apa? Enggak usah pakai kecilan. Ngomong kok jelas kayak ngono, kan? Usuli, Mas. Nah, gitu alasannya. Usuli, usuli masyaallah. Hah? Usuli fardhu dzuhri, ya. Anjir, asyartu tsani. Thaniyan, asyarat tsani min syurutil istitsna'i an yakuna muttasilan bil kalam. Amma haqiqatan, imma haqiqatan aw hukman. Fal awwalu an yakuna al mustatsna aqiba al mustatsna minhu mubasharatan bi an yaqul a'tiq abidi illa jadi fi'il amr a'tiq bebaskanlah a'tiq abidi illa sa'ida wa thani an yahsula fasilun idrari kal atasi was su'ali wa nahwihima fayahkumu lahu biittisali wa yasihu alistithna fa yuhkamu lahu. Taib asyarat tsani kalau misal asyarat awal apa syarat awal an yabqa min al mustathna minhu syai atau an yabqa syai'un min al mustathna minhu. Masih ada sisanya pokoknya mustathna minhu itu. Itu syarat pertama. Syarat kedua ittisal al kalam. Ya, an yakuna muttasilan bil kalam. Yaitu nyambung kalamnya. Imma nyambungnya ini secara hakiki, imma nyambungnya secara hukmi. Bagaimana nyambung secara hakiki itu jelas. An yakuna al-mustathna 'aqiba al-mustathna minhu mubasharah. Yaitu mustathna yang dikecualikan itu setelah mustathna minhu langsung. Seperti contoh a'tiq 'abidi illa sa'ida, jelas. Yaitu bebaskanlah budak-budak saya kecuali Sa'id. Selesai. Gampang. Ya. Ra'aitu kullu thullabi illa anta. Misalnya, gampang langsung. Adapun yang kedua, ittisal secara hukmi gimana? An yahsula fasilun tapi ittirari. Terjadi fasil. Adanya fasil, penghalang, adanya jeda gitu bahasa kita. Jeda tapi sifatnya jeda ini ittirari, darurat. Mau enggak mau harus berjeda. Kal atas seperti bersin. Ya. Coba contoh gimana? Contohnya. Hah? Aku apa cinta ya? Kamu. Acik. Haji, ya. Kecuali kemiskinanmu. Bisa nggak itu? Bisa. Bisa. Yesifal kan bisa. Bisa nggak? Bisa. Lagi kalau miskin anak tiba-tiba keinget dia lagi. Kayaknya ada sifat baru untuk ini. Begitu juga dengan seperti atas, tapi dia hampir atas. Belikan roti 20 ribu. Ya, kecuali 10 ribu. Nah, ini terjadi, nggak masalah. Asual, soal apa? Batuk. Mah, batuk. Ya. Mana dah soal? Ustaz, soal Ustaz. Ya, dan semisalnya, tapi dia sifatnya ittirari. Di sini syaratkan ulama ittirari. Kalau sifatnya ikhtiari, gimana? Kalau sifatnya ikhtiari? Contoh apa ini? Ya hal-hal yang tidak darurat terjadi gitu loh. Kalau misalnya dia lagi ngomong, ana bakal ngasih antum 25 juta. Ada ikan cupang tuh situ tuh. Ini ittirari atau ikhtiari gitu? Ikhtiari. Apalagi dia mengeluarkan kalimat berikutnya yang lain yang beda. Tuh ikan cupang cakep banget tuh di kolam tuh. Oh bukan, kodok. Ya, ini semua ikan cupang kecuali kodok. Nah kayaknya gitu. Tiba-tiba setelah ngomongin kecupang dan kodok, tiba-tiba apa? Kecuali 20 juta. Apa tadi kita ngomong apa ya? Kan kepotong. Ini enggak ikhtiar, ini ikhtiari. Ya, seandainya dia tidak dia mengabaikan cupang itu enggak masalah, langsung aja ngomong gitu kan. Fayuhkamu lahu bil ittisal, maka hukumnya secara hukmi ittisal, wa yashihul istithna, sah istithnanya. Bagaimana kalau garuk-garuk? Nah, itu ada yang ikhtiar, ada yang ittirar. Kadang-kadang aduh, gatal banget nih. Nah, gitu. Secara uruf ya, kadang-kadang tiba-tiba gatal. Gitu. Atau kesakitan. Lagi jalan ngomong, aduh. Insyaallah anak kasih anak 25 juta, akhi. Kenapa aku payung? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kecuali 20 juta. Sah enggak itu? Sah. Karena ittirari bukan ikhtiari. Ya enggak ada pilihan ikhtiar, kenapa aku payung? Sakit enggak ya? Enggak ada kayak gitu. Milih dulu sakit enggak ya? Sakit enggak? Enggak ada. Jadi ittirari. Ya, sah istitsnanya. Lanjut. Wa ala hadza wa bihi qala وعلى هذا فإن حصل بينهما فاصل من سكوت أو كلام بطل الاستثناء عند الجمهور وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضل لا يعضد شوكه ولا يختل خلاه فقال العباس يا رسول الله illa al-izkhir fa innahu pertanyaan ya Rasulullah illa al-izkhir ya Rasulullah illa al-izkhir fa innahu laqinahu istaba apa al-khir biasanya disalah di sini salah cetakan di sini salah kan atau kan izkhir memang izkhir bukan adkhir izkhir yang sahih dia semacam tumbuhan. Fa innahu laqainahum wa buyutahum. Laqainahum di situ? Enggak ada ini ya? Enggak ada. Laqainahum apa kurang? Liqainihim wa buyutihim. Faqala إلا الإذخير وهذا قول وجيح لقوة دليله كما ترى. Ada yang punya ensiklopedia hadis ya? Itu mana enggak di ensiklopedia hadis ini dua. Ensiklopedia hadis yang 9 hadis. Untuk mencari di Bukhari 1736. Udah selesai kan berikutnya? Masya Allah. Tadi ya baru selesai kajian kita buang semua. Tinggal ikin ditinggalin. Ketemu nggak? Belum. Idzkhir yang saya idzkhir. Dia semacam tumbuhan, tapi anda nggak tahu nama tumbuhannya. Tumbuhannya itu kayak apa? Kayak tumbuhan serai gitu. Tahu serai pak? Serai yang inilah yang panjang itu ya. Tapi serai Arab gitu loh, kayak Arab tumbuhan yang biasa di tempat-tempat panas. Hah? Serai itu yang panjang gitu kan ya? Hah? Biasa buat masakan-masakan itu? Ketemu gak? Sesungguhnya Allah mengharamkan negeri ini semenjak dia menciptakan langit dan bumi. Negeri ini diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat sebelumku. Siapapun tidak dihalalkan berperang di negeri ini. Siapapun tidak dihalalkan, bahkan aku sendiri juga tidak dihalalkan melakukan hal yang sama kecuali saat di siang hari. Negeri ini diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Pohonnya yang berduri tak bisa ditebang, hewan buruknya tidak bisa dibunuh, dan barang temuan kok beda ya? Oh ini. La yukhtala khalahu berkata kecuali rumput ilalang. Wahai Rasulullah. Nah, semacam itu. Karena sangat bermanfaat. Tapi bukan ilalang. Ia kecuali rumput al-izkhir, yaitu sejenis tumbuhan yang harum baunya. Serai harum enggak? Serai wangi. Serai wangi itu ya. Ilal ilkhir. Serai ada berapa macam? Ada macam-macam enggak? Apa gitu-gitu doang dia? Enggak ada serai yang bermacam, serai wangi. Oh. Akan kuat. Dia wangi. Bentuknya emang ada mirip. Cuman lebih gede kecilnya. Yang diambil akar maksudnya. Oh gitu. Sesungguhnya itu untuk apa? Coba lanjut. Sesungguhnya itu untuk baru di sini. Illa al-izhir. Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Karena sangat bermanfaat bagi manusia. Ia kecuali kumpul izhir. Hadis riwayat Muslim. Udah gitu dong. Oke. Jazakallahu khair. Kita baca wa ala hadza fa in hasala fasilun bainahuma min sukutin aw kalamin. Kalau terjadi fasil, jeda antara mustathna minhu dengan mustathnanya, baik jeda itu berupa diam atau jeda itu berupa kalam, fasil batul al istithna inal jumhur, jangan tuh ya, maka batal lah istithna bagi jumhur ulama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ya sahih ma'a sukut aw al fasil idza kana al kalam wahida, kalau kalam masih mustaqim satu gitu, sukut ataupun adanya fasil berupa kalam itu enggak masalah, karena enggak semua kalam itu membatalkan. Jadi ada jumlah namanya jumlah i'tiradiyah namanya, ya paham ya, kayak misalnya semua orang, nah semua orang di sini itu kaya, tiba-tiba bersin haji alhamdulillah ya rahmukallah, kecuali rumah-rumah ini gitu, bagaimana bisa enggak? Bisa ada jumlah i'tiradiyah, enggak masalah. Itu kalam enggak jumlah i'tiradiyah? Kalam. Kalam. Fasil bukan dia, dia fasil. Fasil. Tetapi keberadaan fasil jumlah i'tiradiyah ini itu tidak menjadikan kalam istitsnaiyah atau kalam takhsisiyah ini batal, tidak. Tetap dia sah. Atau ada sukut, sukut yang secara uruf tidak membatalkan satu jumlah kalimat. Sukut yang normal lah, gimana? Gimana Rafi? Contohnya, ya, ana menyukai semua apa yang ada di masjid ini, kecuali AC-nya kurang ya. Nah, gini kan? Ada nggak sukut di sini? Ada sukut. Orang menganggapnya apa? Masih satu kalam, nggak masalah. Ini sah, walaupun jumhur ulama mengatakan nggak. Tapi secara uruf dan kelaziman biasa manusia ya sah-sah aja kan? Sah enggak? Sah. Maka terjadi kemudian hukum berikutnya. Kelazimannya gimana nih? Sah atau tidak? Kalau sah nanti kita pahami dari pernyataan tersebut. Wastadalla haula'i bi hadits Ibnu Abbas. Ada hadits Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam, beliau di hari Fathu Makkah berkata inna hadzal balada haramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard. Negeri ini Allah taala haramkan. Allah taala jaga. La yu'dadu shawkuhu wa la yukhtalakhu la. Duri-duri tidak diapain? Tidak dicabut, tidak dipang. La yukhtalakhu la di situ mana ya, Pak? Tidak boleh memburu binatang-binatang, tidak boleh memungut barang. Memungut barang karena tercecer. Barang-barang yang tercecer jangan dipungut ya gitu. Maka Al-Abbas berkata ya Rasulullah illal idkhir idkhar idkhir idkhir. Kecuali yang namanya idkhir ya Rasulullah. Fa innahu liqainihim wa buyutihim, itu untuk maslahat tukang penceluk. Ana enggak tahu. Ya, ya koin itu pencelupan, iya benar. Tapi ana enggak paham lah. Ya untuk parfum kali ya. Aroma gitu ya. Atau rumah-rumah mereka. Fa qala illa al-idhkhir. Kecuali idhkhir fadhal, ditebang aja, diambil aja, dipungut aja. Enggak masalah. Di sini lihat antara mustatsna minhu, bahkan dengan ada tulis istitsna dan mustatsnanya, ini terpisah dengan adanya sukutnya Nabi dan kalamnya Ibnu Abbas. Kalamnya Al-Abbas. Dan ini dianggap sah. Nah, keabsahan istitsna ini ada hukum berikutnya gitu, masalah. Ada hukum berikutnya. Begitu juga dalam akad. Ya kan, kita ada tukang sayur baik yang stay di ruko ataupun yang di ini. Yang di stay di ruko lah misalnya. Ada serai, ada bawang, ada ini. Bawang ada beragam banyak. Ya, ternyata ada bawang ada macam apa aja. Ada bawang apa? Bombay. Bawang putih, bawang. Banyaklah. Bu, beli bawang ya 5 kilo semua bawang. Masing-masing bawa semuanya 5 kilo, Bu ya. Mikir-mikir. Bentar. Tapi takutnya wanginya enggak pas nih. Kecuali bawang putih aja, Bu. Enggak usah bawang putih. Gimana secara uruf? Sah. Sah. Nah, akhirnya terjadi akad dan terpahami dengannya semua bawang kecuali bawang putih. Akadnya sah enggak? Sah. Akadnya sah. Tapi kalau kita pakai mazhab jumhur, enggak sah. Oh, repot kalau pakai mazhab jumhur, kan pedagangnya tegas dong, Mas. Jangan ada fasil antara mustatna dan mustatamimu. Masyaallah. Ya. Pedagangnya usuli. Pedagangnya usuli, masyaallah. Loh. Waduh. Tapi kan secara off enggak pula saya ikut pendapat jumhur pokoknya, kata tukang bawangnya. Tukang sayur, masya Allah. Tukang sayurnya nggak di sana. Karir, karir, karir al Jumal al Atiyah. Kayak di bahasa Arab. Nah, ya, ya udah pulang ulang mas, pulang pokoknya tegesin. Ya, nah ulang. Apa tadi ya? Saya mau beli semua jenis bawang 5 kilo masing-masing bawang. Tiba-tiba yang bersin, haji. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Kecuali bawang putih. Nah, kata pedagangnya apa? Ini enggak apa-apa, ini sah. Terus kata antum apa? Tapi kan tadi kan ada fasil. Jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah fasil ini i'tirari, ya bisa juga ikhtiari, tapi maklum insyaallah enggak masalah. Pedagangnya ustaz. Ya, pedagangnya masyaallah. Jenggotan masyaallah pedagangnya. Masyaallah. Ya khalas, ya udah. Taib. Iya, akhirnya di kalau ada pedagang bawang sampai kayak gitu, gimana presidennya Harun Ar-Rasyid mungkin itu. Insyaallah ya, insyaallah suatu saat. Sebenarnya ikhwan-ikhwan kayak gitu kalau belajar ilmu alat terus dagang biasa, masyaallah, ajib. Iya, luar biasa. Dalam masalah ilmu amalah, ya akadnya sah nih, sah enggak nih? Kita gensin, ana ikut pendapat jumhur. Karena ana khawatir menyelisihi jumhur, takutnya ana yang muqallid dan punya enggak berilmu ini jadi nanti salah mengikuti mazhab yang minoritas. Kemudian antum bilang, yang namanya kebenaran itu enggak mesti bersama minoritas. Masya Allah. Antum keluarin dalil, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Oh, pedagang sayur bilang, jadi menurut antum jumhur ulama itu menyesatkan umat. Wah, langsung mulai berdebat. Ya, debat. Iya. Tapi antum kalah, dia punya tomat sama telur, ya. Antum enggak punya apa-apa, dilempar antum sama telur. Ya, semoga. Iya, semoga suatu saat insyaallah ada tukang sayur seperti itu. Itu bukan one in million, satu di antara sejuta orang, bukan. Nol di antara sejuta orang. Enggak ada yang kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu udah jadi jenderal sekarang dia. Ya, masya Allah. Tapi insya Allah saya yakin suatu saat akan ada kayak gitu. Dari tukang sayurnya sampai kenek bis pun kayak gitu. Iya. Iya, kenek bis pun seperti itu. Iya. Pembahasannya usuli. Kenek, ya. Kan kenek ini nanti kan kembaliannya. Wah, ini belum ada kembaliannya, Mas. Nanti insya Allah kembalikan ya. Insya Allah lah. Janji. Insya Allah. Hati-hati. Insya Allah itu, insya Allah jika Allah berkehendak, gak boleh ada niatan kadzib di hati. Ana tahu mas, ana suruh belajar manhaj gitu. Iya. Di antara, tapi ya ana yakin, harus yakin pada Allah Ta'ala. Husnudzon Allah Ta'ala akan berkehendak, akan kembali nih insya Allah. Ngomong terus tuh dari, lama ngomong tuh. Cuman bayar doang ngomong lama. Ya. Iya. Akhirnya nanti dikembalikan. Ya, sesuai dengan ini. Ternyata dia bermadzhab Syafi'i. Ya. Ini kembalinya berapa? Disebutkan lafalnya. Karena dalam akad itu harus ada lafal. Ada sighah. Dan ini termasuk ijarah. Jual beli sewa jasa. Ini saya kembalikan ini. Nih, takobut ya. Setelah terima. Karena ini barang komoditi ribawi. Harus takobut. Masya Allah. Iya. Kalau antum yang diomongin kita mau kenek. Ya, ngerti bahasanya. Orang awam biasa, ini kendek ini apa sih gitu loh. Sampean kesatet apa sih mas kok kayak gitu loh. Gak ngerti mereka. Tapi suatu saat insya Allah akan ngerti insya Allah. Iya. Ugal-ugalan biasanya kan melewati garis putih itu. Ya driver itaqillah, astagfirullahaladzim. Iya. enggak jadi nyalip. Iya, bisnis kayak Harapan Jaya yang ngebut-ngebut itu, mereka jadi bisa alim semua. Ntar di atas bis ada peci gede tuh. Ntar yang sholat dipaksa sholat, itaqillah, sholli. Ya, sholat semua. Afwan, ana udah di jamak tadi. Oh ya, taib, ana udah jamak. Oh ya, masya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Anu nggak pas tuh jadi connected. Connect usuli. Ya, masya Allah. Assalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.